satu lagu yang baru dalam bayangan. Katakan sesuatu, lirik dan kata. Ketuk irama lantun melodi untuk bergaya sejenak suka-suka. Apakah pendapatmu akan laguku? Tunjukkanlah sikapmu kalau setuju. Sekarang ku yakin kita telah mampu mengubah nada, menyusun kata, mengungkap segalanya. Madu jiwa, lupakanlah problema, anggap saja tiada. Lupakanlah problema, anggap saja tiada. Jangan bingung.